الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-20 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hukum mahar, yakni apa yang diberikan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya sebagai pemberian dan merupakan syarat akad yang dilakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin," ketika kalian hendak mentalak istri kalian dan menggantinya dengan istri yang lain. Karena sudah kita katakan beberapa hari yang lalu bahwa yang namanya talak bukan sesuatu yang diharamkan kalau memang kondisinya mengharuskan kita untuk mentalak istri, yakni ketika rumah tangga itu tidak lagi bisa dijadikan lahan subur untuk melakukan amal soleh, bahkan justru dosa dan kezaliman dan pelanggaran syariat yang semakin menjadi-jadi dalam rumah tangga. Maka al-aula wal-afdal adalah at-talaq, setelah tentunya usaha, upaya untuk merukunkan kembali, menyatukan rumah tangga telah diusahakan, diupayakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in aratum istibdala zawjin makana zawjin wa atiitum ihdahunna qintara." Sementara kalian telah memberikan mahar untuk istri-istri kalian yang telah kalian, yang hendak kalian ceraikan ini, kalian telah memberikannya harta yang banyak. Apakah itu mahar atau pemberian-pemberian? Tetap tidak boleh ditarik kembali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-aidu fi hibatihi kal-aidu fi qai'ihi kal-kalb yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi." Orang yang telah bersedekah, orang yang telah memberi pemberiannya kemudian dia menarik ulang pemberian itu, itu sama seperti orang yang memakan muntahnya sendiri. Seperti seekor anjing yang muntah kemudian dia makan muntahannya kembali. Jadi perumpamaan yang sangat buruk. Bukan tidak mungkin terjadi keadaan ini. Barakallahu fikum. Ya, subhanallah. Ada saja kondisi-kondisi yang menjadikan orang menarik kembali pemberian-pemberiannya yang ini tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Khalas. Kalau kita sudah memberi, itu sudah hak orang yang kita beri. Tidak lagi bisa boleh kita tarik pemberian itu. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atintum ihdahunna qintara." Sementara kalian telah memberikan istri yang kalian hendak cerai itu pemberian yang banyak. Apakah itu mahar atau yang lainnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'khudhu minhu syai'a." Jangan kalian kembali mengambilnya. Barakallahu fikum. Maka jangan kalian mengambil kembali pemberian-pemberian yang telah kalian berikan kepadanya. Ata'khudhunahu buhtana wa isman mubina. Apakah kalian akan mengambilnya dalam kondisi kadiban, taib, wa isman, dosa yang sangat jelas? Barakallahu fikum. Yani ketika kita atau ketika sang suami mengambil kembali pemberiannya yang telah dia diberikan, ya ini kondisinya seperti ini. Dia mungkin akan berdusta bahwa yang sebenarnya dia tidak menginginkannya, berbagai macam alasan-alasan yang dia utarakan untuk mengambil kembali pemberian-pemberian yang telah diberikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kayfa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd?" Bagaimana bisa kalian mengambil ulang pemberian kalian itu, mahar-mahar kalian? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Sementara kalian telah melakukan apa yang telah kalian lakukan dari layaknya sebagai suami terhadap istrinya. Kalian sudah bersenang-senang dengannya. Baik. Mereka juga telah bersenang-senang dengan engkau. Maka tidak perlu lagi kalian menarik kembali pemberian kalian. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka telah mengambil dari kalian perjanjian yang sangat besar, perjanjian yang sangat kuat. Yakni apa? Atas nama Allah Subhanahu wa taala kalian menikahi mereka dengan perjanjian bahwa kalian akan melakukan muasyara bil ma'ruf. Barakallahu fikum. Imsakum bil ma'ruf. Yani mempergauli istri-istri mereka dengan cara yang baik. Mempergauli istri dengan cara yang baik, menghormati, memuliakan mereka, memberikan hak-haknya. Baik. Memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang dia senang dengan panggilan itu, dan jangan membodoh-bodohkannya. Seakan-akan merendahkannya, seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam. Dikit-dikit istrinya dibodoh-bodohkan, tapi bodoh kemana? Hatta orang bodoh sendiri pun tidak mau dibodoh-bodohin. Apalagi istri memiliki mungkin harga diri di hadapan suaminya. Ya walaupun bagaimana, tidak mau dia dihinakan, tidak mau direndahkan. Barakallahu fikum. Muasyarah bil ma'ruf, saling memuliakan, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. InsyaAllah kehidupan rumah tangga akan lebih baik. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf." Jangan kalian menikahi janda-janda ayah kalian. Baik. Yang ditinggal mati oleh ayah kalian. Barakallahu fikum. "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf." Kecuali mungkin di zaman dahulu, zaman jahiliyah, sebelum Islam datang, kalian melakukan ini. Baik. Setelah Islam datang, maka tidak lagi diperbolehkan. Seorang anak tidak boleh menikahi bekas istri ayahnya. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah terjadi dahulu kala. Barakallahu fikum. Kalau itu yang telah terjadi di masa lampau, ya itu tidak ada hukuman atasnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa menikahi bekas istri ayah, bekas istri ayah itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Atau menikahi perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Ini yang biasa dikatakan dengan mahram. Barakallahu fikum. Mahram perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Insyaallah akan ada pembahasannya besok bismillahirrahmanirrahim tabaraka wa taala. Wala tankihu ma nakahabakum min an-nisaa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Menikahi dari bekas istri ayah itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan dosa dan sejelek-jelek jalan. La haula wa quwwata illa billah. Barakallahu fikum. Yang dulunya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dengan datangnya Islam tidak lagi diperbolehkan. Banyak perkara-perkara jahiliyah dihapus di dalam Islam ini. Ya walaupun terkadang masih ada saja orang-orang yang melakukan praktek amalan-amalan itu. Barakallahu fikum. Ya menikahi perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Wala haula wa quwwata illa billah. Yang memaksakan kehendak dan keinginannya, walaupun secara syar'i tidaklah diperbolehkan. Seperti menikahi saudara perempuan sendiri. Baik, ini dilarang dalam syariat kita ini, walaupun terkadang kita dengar kabar kejadian bahwa seorang laki-laki menikahi saudari perempuannya. Ini adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat tercela. Wa maqta wa sa'a sabila. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengukuhkan kita di atas al-haq. Barakallahu fiikum, dengan mengetahui hukum-hukumnya dan menjalankan syariatnya. Kita turun ke kaparatul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.